السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kita melanjutkan kitab fiqih, masih kitab an-nikah, sekarang tentang al-li'an, tentang li'an. Li'an itu diambil dari kata al-la'nu, la'nat. Sebabnya dikarenakan orang yang melakukan li'an ini mengatakan pada, karena kan lima kali itu kan. Jadi yang kelimanya mengatakan, wa la'nat Allah atas diri saya, kata si suami, kalau saya dusta. Sebut li'an, saya melaknat. Maknanya adalah al-ib'ad, menjauhkan dari rahmat Allah. Disebut li'an, maksudnya masalah ini, karena kan dua pihak suami istri itu setelah mengucapkan li'annya itu, saling menjauhkan dari rahmat Allah. Karena pasti salah satunya ada yang bohong, berarti yang bohong adalah yang berdosa dan mendapatkan laknat. Sehingga dia terkena laknat. Terus juga ada yang mengatakan juga li anna kulla wahidin minhuma yub'idu an sahibihi. Yab'udu an sahibihi bi ta'bir tahrim. Dikarenakan masing-masing dari keduanya jauh dari istrinya atau dari suaminya dengan sebab pengharaman yang selamanya. Karena kalau sudah terjadi li'an, tidak bisa kembali selamanya walaupun dengan akad nikah. Itu makna secara lugawi, jadi diambil dari kata la'nat. Adapun secara hakikat syar'iyah, li'an itu adalah ayyahrifar rajul إذا رمى امرأته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات إنه لمن الكاذبين والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين. Hakikatnya adalah si suami bersumpah bila menuduh istrinya berzina, bersumpah 4 kali bahwa dirinya benar dalam tuduhan tersebut. Dan yang kelimanya mengatakan, wa la'nat Allah atas diri saya kalau saya bohong. Dan si perempuan membalas li'annya dengan mengatakan, saat mendustakan tuduhan suaminya dengan mengatakan, demi Allah bahwa si pulan dusta dalam tuduhannya kepada saya. Dan kelimanya mengatakan, dan murka Allah atas diri saya kalau dia benar. Murka Allah atas diri si perempuan kalau si suaminya benar dalam tuduhannya. Itu adalah makna li'an. Adapun masyru'iyatuhu, pensyariatannya, idza rama ar-rajul imra'atahu bizina walam tuqir hiya bidzalika walam yarji' an ramihi faqad syara'a Allahu lahu ma'al-li'an. Bila seorang suami menuduh istrinya berzina, terus si istri tidak mengaku, terus si suami tidak menarik tuduhannya lagi, maka Allah mensyariatkan li'an. Karena kalau seandainya si suami menuduh istrinya berzina, terus istrinya mengaku, berarti apa? Berarti kan dirajam ya. Dirajam. Terus kalau menarik lagi tuduhannya, berarti tidak ada kan? Tapi kalau seandainya si istri tidak mengaku, terus si suami tidak punya bukti, kan secara hukum asal apa? Kalau tidak ada bukti apa? Tuduhan tidak dianggap kan? Berarti tuduhan yang berarti yang salah siapa? Suami, berarti suami harus kena had qazab gitu kan? Nah, karena kondisi antara suami istri ini sesuatu yang sulit, suami ketika istrinya berzina di depan matanya, masa cari apa? Saksi, keburu apa? Keburu selesai, keburu pergi. Terus juga si istri tidak akan ngaku juga kalau dilaporkan. Maka apa? Untuk melenyapkan beban dari si suami ini, Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan li'an. Ini berdasarkan hadis Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Hilal ibn Umayyah qazafa imra'atahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyarik ibn Sahma. Wa Hilal ibn Umayyah menuduh istrinya berzina dengan syarik ibn Sahma, menuduh di hadapan Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik. Saksi kak mana datangkan saksi bayyinah. Kalau tidak berarti punggung kamu kena had, kata Rasulullah kepada Hilal ibn Umayyah. Di mana saksinya? Bayyinah itu saksi. Kalau enggak ada saksi berarti kamu kena had qazab. Faqal, maka Hilal ibn Umayyah mengatakan ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna 'ala imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisul bayyinah. Wahai Rasulullah, bila seorang di antara kami melihat seorang pria di atas istrinya, dia pergi cari bukti dulu, cari saksi. Maksudnya kan keburu tadi pergi itu. Faja'ala Rasulullah SAW yaqul, Rasul terus mengatakan al-bayyinatu wa illa haddun fi zahrik. Bayyinah, saksinya mana? Kalau tidak berarti had, dera di atas punggung kamu, punggung kamu di dera. Maka faqal, maka Hilal ibn Umayyah mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqqi inni la shadiq walayunzilannallahu ma yubarri'u dhahri minal had. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya saya benar, saya dalam posisi benar, dan benar-benar Allah akan menurunkan wahyu yang membebaskan punggung saya dari had. Fanazala Jibril alaihi salam wa anzala alaihi qawlahu ta'ala. Jibril turun dan menurunkan kepada Rasulullah SAW firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina, sedangkan mereka tidak memiliki saksi kecuali dirinya sendiri, maka kesaksian, sumpah salah seorang di antara mereka itu 4 kali dengan nama Allah, sesungguhnya dia benar-benar dalam posisi yang benar. Maksudnya penggantinya, pengganti saksi yang 4 itu adalah apa? Sumpah 4 kali. Mengatakan saya benar dalam tuduhan ini. Dan yang kelimanya adalah bahwa laknat Allah atas dirinya bila dia termasuk orang yang dusta. Dan melenyapkan dari si wanita azab, rajam ya, azab, adalah dia bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa si suaminya benar-benar berdusta. Dan yang kelima, wa murka Allah atas diri dia, si wanita, bila suaminya benar. Turun ayat ini. Jadi di sini ketika si suami menuduh istrinya berzina, tidak punya bukti, maka apa? Dia bersumpah 4 kali dengan nama Allah, mengatakan demi Allah, istri saya memang berzina. Saya benar dalam tuduhan kepada istri saya, dia berzina. Atau anak saya bukan anak saya, 4 kali. Terus yang kelima mengatakan, dan laknat Allah atas diri saya kalau saya dusta. Terus si istri kalau tidak mengaku, menimpali demi Allah bahwa tuduhan si fulan kepada saya adalah bohong. 4 kali, terus mengatakan, dan yang kelima mengatakan murka Allah atas diri saya bila suami saya benar. Maka fansarafan Nabi SAW ilaiha, maka Rasul pergi mendatangi si wanita itu. Faja'a Hilal, terus datang Hilal, fasyahida, terus dia tadi bersaksi, maksudnya melakukan li'an, wan Nabi SAW yaqul innallaha ya'lamu anna ahadakuma kadzib fahal minkuma ta'ib. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian berdua adalah bohong. Apakah ada yang tobat? Fasyahidat. Jadi tadi si laki-laki dulu kan. Terus sekarang fasyahidat si perempuan. Fala makanat indal khamisati. Tatkala yang mau kelimanya. Yang tadi murka Allah itu. Waqafuha. Orang-orang apa? Menyuruh dia. Apa, memberhentikan dulu. Waqalu. Dan mereka mengatakan innahal mujibah. Sesungguhnya yang kelima ini adalah yang mengharuskan. Nah, berarti kalau kamu bohong, berarti mesti mendapatkan murka Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fatalakkaat wa nakasat. Maksudnya si perempuan itu apa? Gelagapan itu kan. Seperti apa? Ya grogi itu kan. Hatta zananna annaha tarji, sampai kami mengira bahwa dia akan apa? Menarik diri dari sumpah itu. Mau mengaku seolah-olah. Summa qalat, kemudian dia malah mengatakan la abdahu qaumi sa'iral yaum, saya tidak akan mempermalukan kaum saya. Ya, kalau maksudnya kalau dia ngaku berzina berarti mempermalukan kaumnya. Famadat, akhirnya dia melanjutkan yang kelimanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan absiruha, perhatikan dia, si wanita itu kan sedang hamil. Fa in ja'at bihi akhalal aini, kalau dia melahirkan anak bayi yang apa kelopak matanya hitam, ini apa kelopak ya, sabigol ilyataini, pinggulnya besar, maksudnya si bayi itu, terus khadla jassaqaini, betisnya apa besar. Fahwali Syarik Ibn Sahma, berarti dia anak Syarik Ibn Sahma, berarti benar dia berzina. Faja'at bihi kazalik, ternyata lahir anaknya seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan laula ma madha min kitabillahi kana li wala hasanun, seandainya tidak ada yang telah berlaku dari kitab Allah, tentu dia punya urusan dengan saya. Maksudnya seandainya tidak ada li'an itu, tentu saya rajam dia. Gitu. Cuma karena sudah ada apa? Li'an, maka walaupun anak memang tadi memang hasil zina, tidak bisa dirajam. Gitu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa si suami bila menuduh istrinya berzina dan dia tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia kena had qazab. Tapi kalau seandainya dia mau melakukan apa? Li'an, maka gugur had qazabnya itu. Tadi kalau seandainya si suami ketika menuduh istrinya itu tidak datang datangkan saksi, terus tidak mau meli'an, berarti dia kena qazab. Apa? Had qazab. 80 deraan. Terus juga dalam hadis ini dianjurkan hakim itu memberikan apa nasihat kepada mereka yang dua belah pihak supaya apa? Supaya tidak melakukan. Dalam arti kan tidak tahu siapa yang bohong itu kan. Jadi menasihati duanya jangan sampai apa mereka berbohong. Kemudian para sahabat tadi ketika si wanita mau melanjutkan yang kelima memberhentikan dulu kan, supaya apa dengan harapan dia mau mengaku, tapi ternyata dia apa tetap melanjutkan, dan tadi dia grogi kan, dan ini menunjukkan bahwa grogi atau gelagapan itu tidak menjadi dalil untuk apa untuk penetapan apa hukum, tidak dianggap itu kan. Terus juga hadis ini menunjukkan bahwa si wanita tersebut apa hamil, sedang hamil. Terus makna seandainya tidak ada ketentuan Allah yang telah berlaku, maksudnya seandainya li'an itu tidak mengangkat had dari si wanita, tentu dengan lahirnya anak seperti yang disifati Rasulullah itu, ternyata sama dengan laki-laki yang dituduhnya itu, tentu kenapa? Rajam. Tapi karena sudah ada li'an, maka tidak terkena apa? Rajam. Itu kandungan hadis. Terus kapan li'an itu boleh dilakukan atau terjadi? Li'an itu terjadi pada dua kondisi. Pertama, bila si suami menuduh istrinya berzina dan dia tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang pria. Maka tadi kan kalau dia kenapa? Kena had qazab untuk lepas dari itu maka ada li'an. Itu gambaran pertama. Kedua adalah si suami menafikan kandungan janin yang dikandung oleh istrinya itu. Maksudnya ini bukan anak saya. Berarti kan kalau bukan anak saya berarti menuduh anak orang itu kan. Kalau anak orang artinya apa? Berzina. Dan penafian kehamilan ini dalam kondisi bila si suami mengklaim bahwa sejak akad nikah dia tidak pernah menggaulinya. Oh tiba-tiba ada hamil. Atau pada kondisi tiba-tiba baru aja akad nikah 3 bulan kalau udah lahir. Sebelum 6 bulan. Jadi ketika lahir sebelum 6 bulan. Karena kan kadar waktu minimal kandungan itu 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan sudah lahir. Bayi ajaib itu kan. Berarti di situ bisa li'an juga. Atau sudah lewat dari sejak akad nikah atau hubungan terakhir, setahun setelah hubungan terakhir lahir anak atau hamil, itu juga boleh li'an. Dan li'an ini tidak boleh karena sekedar praduga. Karena ada laki-laki masuk rumahnya, terus dia langsung menuduh. Jadi maksudnya ini, li'an-li'an ini, karena kan korinahnya sangat jelas. Kalau misalnya baru akan nikah 3 bulan lahir kan jelas korinahnya. Atau belum digauli kok hamil. Atau sudah setahun dari masa hubungan terakhir dia hamil. Nah itu dugaan kuat. Tapi kalau sekedar praduga-praduga itu tidak boleh. Makanya ada hadis Rasul mengatakan seorang laki-laki mengatakan ya Rasulullah inna mar'ati la taruddu yadala amis. Rasul istri saya ini tidak suka menolak tangan orang yang menyentuh itu kan. Kata Rasul, "Talliqha, cerai dia." Kata orang itu, "La asbiru anha, saya tidak tahan kalau enggak ada istri." Kata Rasul, "Famsikha," kalau begitu ya pegang. Di sini Rasul tidak menyuruh li'an karena sekedar praduga itu kan. Kemudian yang memutuskan li'an itu adalah hakim. Labudda minal hakim inda li'an. Wa yambagilahu an yuzakkiral mar'ah wa ya'idhaha. Li'an itu mesti ada hakim. Dan hakim yang memberikan wejangan, nasihat kepada si wanita tersebut. Kemudian syarat li'an adalah kedua belah pihak balig lagi berakal. Nah, berarti istrinya kan harus orang yang istri yang sudah balik. Terus juga berakal yang gila, punya istri gila, tidak bisa diajak untuk li'an. Kemudian, man yabda'u al-mula'anas. Li'an ini dimulai oleh siapa? Ulama sepakat bahwa li'an ini dimulai dari laki-laki. Karena di Al-Quran kan laki-laki dulu kan. Laki-laki terus baru perempuan. Karena yang menuduh harus lebih duluan. Terus an-nukul al-imtina anil li'an, maksudnya keengganan membalas li'an. An-nukul anil li'an imma ayyakuna minaz zauj aw minaz zaujah. Jadi keengganan li'an ini bisa jadi dari suami atau dari istri. Fa in nakila az-zauj fa in nakala az-zauj fa 'alaihi hadul qazab. Kalau si suami yang tidak mau li'an, dalam arti menuduh istrinya berzina, terus ketika suruh meli'an dia tidak mau. Berarti kenapa? Had qazab. Karena walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada ila anfusihim fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Dia kan harusnya bersaksi 4 kali. Ketika tidak mau berarti kena keumuman ayat qazab gitu kan. Itu kalau dari si suami. Si suami kena had qazab. Sepakat. Berarti didera 80 deraan. Karena Rasul mengatakan al-bayyinatu au haddun fi dhahrik. Ketika Hilal ibnu Umayyah menuduh berzina istrinya dengan Syarik ibnu Sahma ketika tidak ada belum menghadirkan, Rasul mengatakan apa? Al-bayyinah, mana saksinya? Kalau tidak haddun fi dhahrik. Kamu kena had. Sekarang kalau fa'inna kalat az-zawjah, kalau istri yang tidak mau, ini anda, berarti si suami sudah mengatakan, tadi kan, demi Allah, istri saya berzina 4 kali, terus mengatakan, dan yang kelimanya mengatakan, la'anat Allah atas istri saya kalau seandainya saya bohong. Kan giliran, si istri tidak mau. Tidak mau membalas, ri'an. Maka di sini, sebagian ulama seperti Imam Malik Asy-Syafi'i mengatakan, si istri kena had zina. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, si istri kena had zina. Tapi para ulama yang lain seperti Abu Hanifah mengatakan tidak dihad. La tuhaddu wa hubisat hatta tula'in aw tuqirra bizina. Wa in saddaqathu uqima 'alaiha al-had. Dia tidak dihad, tapi dipenjara sampai dia mau membalas li'an atau mengaku berzina. Kalau ternyata dia mengakui tuduhan si suaminya, maka dikenakan had zina. Jadi harus sharih itu kan. Jadi keengganan untuk membalas li'an tidak apa? Tidak dihad, tapi dipenjara. Dipenjara sampai mau membalas li'annya atau mengaku berzina. Kalau membalas li'an berarti lepas, keluarin dari penjara. Kalau mengaku berzina berarti dikena hukum zina. Karena darah itu kan tidak ditumpahkan kecuali dengan yang jelas. Karena kan rajam kan ini kan suami istri. Kemudian at-tafriq bainal mutala'inaini, ya, memisahkan antara dua orang yang sudah saling meli'an. Idza tala'ana zaujan waqa'atil furqatu bainahuma 'ala sabil ta'bid. Kalau sudah li'an terlaksana dari kedua belah pihak, maka keduanya berpisah untuk selamanya. Tidak bisa kembali walaupun dengan akad nikah lagi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, al-mutala'inani idza tafarraqa la yajtami'ani abadan. Dua pihak yang saling mengli'an itu bila sudah pisah, tidak bisa kumpul selamanya lagi. Kemudian halil furqah talakun am fashun. Apakah perpisahan dengan sebab li'an ini talak atau fasakh? Jumhur ulama mengatakan bahwa perpisahan yang terjadi dengan sebab li'an itu adalah fasakh. Kemudian selanjutnya. Nah anak sekarang kan. Kan tadi hamil. Kalau seandainya yang dinafikan kehamilan. Kan tidak mesti menuduh zina sedang hamil kan? Bisa jadi menuduh zina tapi tidak hamil. Ini kalau seandainya hamil dan lahir anak tersebut. Nah bagaimana status anak ketika tidak diakui oleh si suami tersebut? Nah, ketika si suami menafikan anak tersebut dan li'an sudah terrealisasi, maka nasab anak tersebut terputus dari si laki-laki ini. Dari si suami ini. Jadi tidak ada hubungan apa? Nasab. Dan juga gugur apa kewajiban nafkah atas si suami tersebut. Dan juga tidak ada saling mewarisi di antara si anak dengan si bapak yang meli'an tersebut. Dan anak apa dinisbatkan kepada ibunya. Umpamanya namanya Zaid ibnu, umpamanya Hindun kan, enggak. Bin Fulan, tapi bin Fulana. Ya saling mewarisi dengan ibunya saja, tidak dengan tadi yang suami yang meli'annya. Berdasarkan hadis Amr ibn Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, wa qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waladi al-mutala'inaini annahu yarisu ummuhu wa tarisuhu ummuhu wa man ramaha bihi julida samanina. Rasulullah SAW memutuskan pada anak yang kedua orang tuanya saling meli'an, buat dia itu mewarisi ibunya dan ibunya mewarisi dia. Dan barang siapa menuduh ibunya dengan anak tersebut, maksudnya menuduh ini anak zina, maka yang menuduh apa? Dijilid 60, 80 jilid dan hadqazab. Maksudnya ini kan sudah li'an. Berarti kan tidak dinisbatkan kepada si bapak itu, tapi kepada ibunya. Kalau ada orang menuduh, oh ini anak-anak zina, maka yang menuduh kenapa? Had qazar. Hadis riwayat Imam Malik, perawinya siqat. Wa amma man ramaha bihi u'tubira qazifan wa julida samani najadatan. Orang yang menuduh, tadi menuduh ibunya dengan anaknya dengan mengatakan anak zina, anak hasil zina, maka dikena had qazab. Lianna al-mula'inah dakhilatun fil muhsanat. Karena wanita yang meng-li'an itu masih masuk dalam kategori muhsanat. Masih. Kenapa? Walam yasbut 'alaiha ma yukhalifu dzalika, dan tidak terbukti ya tuduhan yang menyelisihi hal itu. Berarti tidak tidak ada tuduhan yang terbukti yang menjadikan dia tidak muhsanah. Fayajibu 'ala man ramaha biibniha haddul qazab. Sehingga orang yang menuduh bahwa ini anak zina, menurut berarti kan menurut ibunya zina, maka wajib had qazab. Wa man qazafa waladaha yajibu hadduhu. Dan siapa yang menuduh anaknya, dalam arti kamu ini apa anak jadah itu kan anak zina, kan menuduh dia, berarti kan menuduh anak sama dengan menuduh ibu, sama kena had qazab juga. Jadi sebagaimana mengatakan ini kamu hamil melahirkan anak nggak punya bapak, anak hasil zina, itu juga tuduhan. Begitu juga menuduh anaknya anak haram karena zina, itu sama qazab juga. Itu kaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan si suami, ya, si laki-laki. Kaitan dengan antara mereka. Amma binisbatil ahkam allati syara'ahu Allahu lil-kafah. Adapun kaitan dengan hukum yang Allah syariatkan buat seluruh, fa innahu yu'amalu wa ka'annahu ibnuhu min babil ihtiyat. Dari sisi hukum lain, dia itu diperlakukan seolah anaknya. Dari sisi hukum-hukum yang lain, dia diperlakukan seolah anaknya sendiri. Dari sisi apa? Fala yu'tihi zakat malihi. Tidak diberi zakat mal. Berarti zakat tidak boleh diberikan kepada anak tersebut. Terus, walau qatalahu laqisas alaihi. Seandainya si bapak tersebut membunuh anak tersebut, tidak ada qisas. Karena ada hadis, la yuqadu al-walidu bil-waladi. Bapak tidak dikisah dengan sebab membunuh anaknya. Watasbutul mahramiyah bainahu wa baina awladihi. Ada hubungan mahramiyah. Berarti seandainya ini anak, ini perempuan, itu kan? Perempuan. Terus ini si bapak. Ini tidak boleh menikahi anak ini. Kenapa? Ini anak putrinya, gitu. Ada mahramnya. Kemudian wala tajuzu syahadatu kulli minhuma lil akhar. Tidak boleh keduanya saling mempersaksikan yang menguntungkan. Dalam arti menjadi saksi yang menguntungkan di pengadilan satu sama lain. Ini tidak boleh jadi saksi buat bapaknya, bapaknya tidak boleh menjadi saksi buat anaknya ini. Wala yu'addu majhulan nasab, dan anak ini tidak dianggap majhul nasabnya. Sehingga tidak boleh ada orang lain mengklaim ini anak saya. Tidak boleh. Terus kalau seandainya setelah lama si laki-laki tersebut mendustakan dirinya, buat saya tuduhan kemarin itu bohong, itu anak saya. Maka anak dinisbatkan kepada si bapak ini. Berarti dia kena had qazab. Jadi segala pengaruh li'an apa? Lenyap. Iya, karena sudah terjadi. Ya kan perempuan juga belum tentu mau kan. Udah dipermalukan bertahun-tahun. Itu kaitan dengan li'an. Terus ini ada, bila seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu haram atas saya. Jadi haroma ar-rajul zawajatahu, bila si suami mengharamkan istrinya. Anti alayya haram. Kamu haram atas saya. Apa hukumnya? Kalau seandainya dia niat talak, berarti jatuh talak. Tapi kalau niat bukan talak, itu jadinya bayar kafarah sumpah. Tahrim. Di sini Rasulullah mengatakan iza harrama, Ibn Abbas mengatakan iza harrama ar-rajul imra'atahu fahiya yaminun yukaffiruha. Summa qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bila seorang suami mengharamkan istrinya, maka itu adalah sumpah yang wajib dibayar kafarah. Kemudian mengatakan, telah ada bagi kalian uswah hasanah pada Rasulullah. Maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah SAW yang apa? Yang tidak akan mendatangi fulanah itu kan. Di sini Imam An-Nasa'i mengatakan annahu atahu rajulun faqala inni ja'altu imra'ati 'alayya haraman. Seorang pria datang kepada Rasul mengatakan saya menjadikan istri saya haram atas diri saya. Faqala, maka Rasul mengatakan kadzabta laysat 'alayka biharam. Kamu dusta, dia tidak haram atas kamu. Kemudian membaca firman Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Hai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu demi mencari keriduan istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah mengharuskan bagimu untuk apa? Mengurai sumpah kamu. Terus mengatakan alaika aghladul kafarah itqu rahbah. Kamu bayar kafarah, itu membebaskan hamba sahaya. Jadi maksudnya kalau orang mengatakan kepada istrinya, bahwa istri saya haram atas saya, kalau niat tolak, jatuh tolak. Kalau tidak niat tolak, berarti jatuhnya wajib kafarah sumpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.